Katuareman si Maeru, si Ripot Mateus, Mateus tipu Sara. Nyatenene surat panenikat Yesus Kristus, togat David, togat Abraham. Togat Abraham si Isak, togat Isak si Yakob, togat Yakob si Yuda, samba sasarainania. Togat Yuda si Peres, samba si Sera, kasinanalep nia kai Tamar. Togat Peres si Hesron, togat Hesron si Ram, togat Ram si Aminadab, togat Aminadab si Nahason, togat Nahason si Salmon, togat Salmon si Boas, kasinanalep nia kai Rahab. Togat Boas si Obed, kasinanalep nia kai Rut. Togat Obed si Isai, togat Isai nyate rimata David. Togat David si Salomo, si Baraka sinanalep Uria. Togat Salomo si Rehabeam, togat Rehabeam si Abia. Togat Abia si Asa, togat Asa si Josafat. Togat Yosafat si Yoram, togat Yoram si Usia. Togat Usia si Yotam, togat Yotam si Ahaz. Togat Ahaz si Hizkia, togat Hizkia si Manase, togat Manase si Amon, togat Amon si Yosia, togat Yosia si Yekonia, samba sasarainania, kateteret katuribayat kababel. Pasat katuribayat kababel, bara togat Yekonia si Sealtiel, togat Sealtiel si Serubabel, togat Serubabel si Abihud, togat Abihud si Eliakim, togat Eliakim si Asor, togat Asor si Sadok, togat Sadok si Akim, togat Akim si Eliud. Togat Eliud si Eleasar, togat Eleasar si Matan, togat Matan si Yakob, togat Yakob si Yosef, si Manteu Maria, si Tutu Ake Matat Yesus, si Puoni Kristus. Oto sangamberi redenan, barania kai Abraham teret kai David, pulu epat ngaredenan. Barania kai David, teret katuribayat ka Babel, pulu epat ngaredenan. Samba barania katuribayat ka Babel, teret Kristus, pulu epat ngaredenan. Pututukat matat Yesus Kristus geti kisele. Aipele munonong noget si Maria inania kai Yosef, enan tak pei patatade sia, amu suruket nan nia si bara kaketsat si punenan. Si Yosef geti si manteu nia, maroi popoi patuat nia, samba tak ioba ipakaila si Maria, isiaket nangan isaraket nia pinakele. Tak poi, aipele ipaatu, oi malaikat Tuhan kapangamutet nia si pasikukua. Yosef togat David, bak masesede masyala si Maria kalalemanu, aipoi suruket nia si bara kakecat si kunenan le. Toga si manteu te tutuakenen nia, kaunenu oni nia Yesus, nia poi masya arawake bangsa nia kajoda. Aibara sangamberi nia nek-nek, bule ipuaili siniboy Tuhan, sinigi akenen nabi nia, si pasi kukua. Mususru kete sarasioko tutu akenangan toga si Manteu kaunangan oninia Immanuel tibonan nia ipali sita tai kamani. Kele aitu suru si Yosef galainangan si Ripot si kuat malaikat Tuhan kamata nia alak nangan si Maria si nanalep nia. Tapoi tak pei apa gai sia teret itu tu ake si Maria mata toga nia si Manteu. Nyageti kaunangan oninia Yesus.